إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita hidayah dan taufik untuk bisa berada di atas Islam, untuk bisa berusaha untuk selalu istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin ala kitab Tauhid, yang pada saat ini kita telah sampai pada, kita sebelumnya telah membahas sampai tauhid al-asma wa sifat. Maka insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini. Sabaqa ta'rifu tauhid wal kitabu bi ma'na maktub wa qad dzakara asy-syekh rahimahullah fi hadzal kitab iddat ayat. Di sini kitab ini berjudul Kitabut Tauhid, dan kitab itu bermakna maktub. Kalau yang sudah belajar nahu, maka yang dimaksud di sini adalah masdar bimakna maf'ul. Kitab adalah masdar, salah satu masdar dari kata bayaktubu, katban, wa kitabatan, wa kitab. Maka di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa kitab mustaq dari katab. Ya. Sebagian ulama lainnya mengkritisi tidak mungkin masdar mustaq dari masdar lainnya. Tetapi ulama yang lainnya kemudian membantah, mengatakan bahwa ya, yang dimaksud dengan masdar kitab mustaq dari katab maknanya adalah bahwa dia memiliki tambahan mabani. Ala kulli hal, ini bagi yang sudah memahami tentang nahwu. Kemudian penulis berkata, lam yahtil muallif rahimahullah bi khutbatin wa muqaddimatin lil kitab waqtafa bit tarjamah. Li'annaka bi mujarradi an taqa'a 'unwan al kitab ta'rifu anna mawdu'ahu wat tauhid. Penulis di sini rahimahullah tidaklah memulai dengan khutbah, dengan pendahuluan terhadap kitab ini, akan tetapi hanya mencukupi dengan menggunakan judul Kitabut Tauhid. Karena alasannya adalah karena hanya sekedar membaca judul tersebut tanpa ada mukaddimah pendahuluan, maka kita sudah mengetahui bahwa isinya adalah tentang tauhid. Al-ayatul ula qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Qauluhu illa liya'budun istithna' mufarrau min ammil ahwal ai ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi shay'in illa lil ibadah. Makna dari frasa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, bagi yang sudah memahami nahwu, itu adalah istithna' mufarrau min ammil ahwal. Gunanya adalah untuk hasr dan qasr, untuk membatasi. Ya, maknanya adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tidak ada tujuan lain kecuali untuk yang disebutkan setelahnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, di sini penulis menyebutkan bahwa dia adalah istithna mufarrau min ammil ahwal, tetapi sebenarnya yang lebih tepat adalah istithna mufarrau min ammil ilal. Ya, yang belum belajar nahwu loncati saja, ya, loncati. Karena di sini adalah ilal, illa, bukan hal. Maka kita lihat ya, pembahasan berikutnya di paragraf berikutnya kemudian penulis menyebutkan wallahu fi qawlihi illa liya'budun litta'lil. Ya. Lam di sini adalah untuk menyebutkan illah, yaitu illah itu bisa dimaknai secara kasar sebagai sebab. Ya, wa hadha at-ta'lil li bayanil hikmah minal khalq. Sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, sebabnya atau tujuannya adalah untuk menjelaskan hikmah. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan jin dan manusia, hikmahnya adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Jadi ini yang dimaksud dengan bahwa lam di situ li ya'budun itu maksudnya adalah litta'lil, untuk menjelaskan hikmah penciptaan makhluk. Walaysa at-ta'lil al-mulazim lil-ma'lul. Ya, dan illah yang dimaksud di sini bukan illah yang selalu membersamai ma'lul. Ya, sebab yang disebut di sini bukan ya yang selalu membersamai sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sebab manusia dan jin diciptakan adalah supaya beribadah kepada Allah. Akan tetapi, ya, illah ini, sebab ini atau hikmah ini tidak selalu ada, ya, ketika makhluk tersebut tercipta. Ada makhluk yang bisa jadi tidak beribadah kepada Allah, orang kafir. Maka demikian, dengan demikian, illah ini tidak selalu membersamai, ya, ma'lulnya. Hikmah tersebut tidak selalu ada, tidak selalu diwujudkan oleh makhluk, padahal makhluk tersebut diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tetapi, ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki iradah, dua iradah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu, dan ketika sesuatu itu ditetapkan tidak mungkin ada yang bisa mencegahnya. Tidak mungkin ada yang bisa menghalanginya terjadi. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan gunung meletus, maka hal itu pasti terjadi. Ini yang namanya iradah kauniyah. Ya. Semua yang terjadi di alam semesta ini itu semua karena iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi muslim, kita bisa salat, itu semua tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita, kita diberikan pilihan bebas. Anda mau menjadi muslim atau kafir, Anda mau salat atau tidak salat, Anda mau sholat sekarang atau 5 menit lagi, itu semua kita telah diberikan pilihan oleh Allah. Tetapi ketika kita telah memilih, maka kita tidak akan bisa mewujudkan pilihan kita tersebut kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Jadi ada iradah keinginan makhluk, ada iradah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan sesuatu, sesuatu tersebut baru terjadi setelah adanya iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kehendak jenis lainnya, yaitu iradah syar'iyyah. Ini berarti mempelajari tentang, ini berarti sudah tentang pembahasan tentang sifat Allah, yaitu sifat iradah syar'iyyah. Apa yang dimaksud dengan iradah syar'iyyah? Yaitu ya apa-apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ya memaksa kita untuk melakukannya, kita diberikan pilihan. Ya. Iradah syar'iyyah ini adalah apa-apa yang Allah perintahkan dalam syariat. Yaitu misalnya kita diwajibkan untuk salat. Itu adalah iradah syar'iyyah Allah. Kita diwajibkan untuk puasa, itu adalah iradah syar'iyyah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang hamba bisa memilih untuk tidak sholat, tidak puasa. Maka dia tidak mewujudkan iradah syar'iyyah Allah. Dan ketika dia sudah memilih tidak puasa, ya, dan Allah mengizinkan itu terjadi, maka dia beneran tidak puasa, maka itu adalah iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ketika seorang muslim menjalankan sholat, ya, berkeinginan untuk melakukan sholat, dan dia benar-benar melakukan sholat tersebut telah dilakukan, seperti alhamdulillah baru saja kita telah melakukan sholat maghrib, maka itu telah menggabungkan antara iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika misalnya kita ya tidak mau sholat, misalnya memilih untuk tidak sholat, kemudian itu benar-benar terjadi, maka kita tidak mewujudkan iradah syar'iyyah dari Allah, tetapi kita bisa tidak sholat tersebut itu karena juga iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terluput dari iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, muslim adalah yang menggabungkan kedua iradah tersebut, dan orang kafir ya adalah ya tidak mewujudkan iradah syar'iyyah dari Allah, akan tetapi mereka tidak luput dari iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan bahwa illah yang disebut di sini itu bukan illah yang selalu ada. Idza law kana kadzalik lalazima ayyakuna al-khalqu kulluhum ibadan lillahi yata'abbaduna lah. Karena jika ilah ini selalu ada, maka seluruh makhluk semuanya akan menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Walaisal amr kadzalik. Akan tetapi perkaranya tidak seperti itu. Kita dapati ada makhluk ya, yang diwajibkan untuk beribadah ternyata tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil illah ghaiyah. Maka illah di sini bersifat ghaiyah, bersifat tujuan. Ya, walaisat mujibah, bukan illah yang bersifat ya wajib pasti dilakukan oleh seluruh makhluk. Fal illah al-ghaiyah li bayanil ghaiyah wal maqsuud min hadzal fi'l. Maka illah ghaiyah ini itu untuk menjelaskan tujuan dan maksud dari perbuatan Allah menciptakan makhluk. Lakinnaha qad taqa' wa qad la taqa'. Akan tetapi ini bisa terjadi, bisa jadi tidak terjadi, bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Misal ya baraitul qalam liaktuba fi liaktuba bihi faqad taktub wa qad la taktub. Seperti misalnya perkataan kita, ya aku meruncingkan pena, meruncingkan pensil ya agar aku bisa menulis dengannya. Maka ketika kita sudah meruncingkan pensil tersebut, perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, maka bisa jadi kita menulis, beneran nulis, atau bisa jadi kita enggak nulis gitu ya. Jadi itu untuk menunjukkan tujuan saja, bukan untuk ya menunjukkan bahwa itu pasti terjadi setelah perbuatan itu dilakukan. Wal illa al-mujiba ma'naha anna al-ma'lul mabniyun 'alayha fala budda an taqa' wa takunu sabiqatan lil ma'lul wa mulazimatan lahu misal inkasara az-zujaj li shiddatil har. Dan illah yang bersifat selalu terjadi, pasti terjadi, maknanya adalah ya perbuatan tersebut itu berlandaskan pada illah, pada sebab tersebut. Maka perbuatan atau kejadian tersebut pasti terjadi ya. Seperti misalnya perkataan ya, ketika kita berkata bahwa gelas itu pecah karena panas, karena sangat panas. Gelas itu pecah karena sangat panas. Maka illahnya apa? Yang merupakan illah yang mana? Sangat panas. Kemudian perbuatannya atau kejadiannya adalah pecahnya gelas, maka ini pasti terjadi. Ya, secara sunnatullah maka ini akan selalu terjadi. Ketika suhu dinaikkan maka gelas akan pecah. Maka ini menunjukkan bahwa illah di sini atau sebab di sini itu pasti selalu membersami, atau kejadian tersebut pasti ya disebabkan oleh, pasti terjadi disebabkan oleh sebab tersebut. Qauluhu khalaqtu ay aujadtu wa hadzal ijad masbukun bi taqdir wa aslul khalq at taqdir. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala khalaqtu maksudnya adalah aku ciptakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Dan ciptakan di sini maksudnya adalah menciptakan dari yang tidak ada menjadi menjadi ada. Wa hadzal ijad masbuk bi taqdir. Dan penciptaan ini didahului dengan takdir, yaitu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang makna khalq wa aslul khalq at-taqdir, makna dari kalimat ini adalah makna bahasa dari al-khalq itu adalah at-taqdir. Di antara makna bahasa dari al-khalq adalah at-taqdir, yaitu menetapkan. Qala syair, seorang penyair berkata, wali anta tafri ma khalaqta wa ba'dun nas yakhluqu thumma la yafri. Maksud dari syair ini adalah ya engkau tafri ma khalaqta, yaitu melakukan apa yang engkau rencanakan, apa yang engkau tetapkan. Akan tetapi sebagian orang ya Allah yakhluq thumma la yafri, menetapkan, merencanakan, akan tetapi tidak melaksanakan amalan tersebut. Ya, jadi perkataan syair ini dijadikan contoh bahwa, atau dijadikan hujjah bahwa makna khalq itu adalah menetapkan atau merencanakan. Ya, jadi syair ini, bait syair ini berisi tentang pujian kepada orang yang melaksanakan apa yang dia rencanakan, melaksanakan apa yang dia tetapkan sebelumnya. Qauluhu al-jin huwa alamun ghaibi mahfiyun anna. Jin itu adalah ya dia adalah makhluk yang makhluk gaib yang tersembunyi dari kita. Wa li hadza ja'atil maddah minal jim wan nun. Oleh karena itu makhluk tersebut diberi nama dalam bahasa Arab dengan ya gabungan dari atau kombinasi dari huruf jin, jim dan nun. Wa huma yadullani 'alal khafa wal istitar. Dan setiap kata yang dibangun dari kata jim dan nun itu menunjukkan makna al-khafa, ya, tersembunyi, dan al-istitar, tertutup. Jadi semua kata dalam bahasa Arab itu memiliki makna seperti itu. Dan inilah keindahan bahasa Arab. Dan tidaklah heran mengapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena setiap katanya, karena setiap kata itu secara kebanyakan itu terbangun di atas tiga huruf. Ya. Terbangun di atas tiga huruf, dan tiga huruf tersebut membentuk sebuah makna umum tertentu. Ya. Kalau di sini maka tiga hurufnya adalah jim, nun, nun. Ya. Jim, nun, nun, dan ini disingkat kemudian karena nunnya dua kali disingkat menjadi jim dan nun saja. Dan setiap kata yang dibangun di atas asal kata ini, jim dan nun, itu memiliki makna al-khafa, tersembunyi, dan al-istitar, tertutup. Oleh karena itu, al-jannah, jannah itu disebut jannah. Jannah bisa bermakna taman, bisa bermakna surga. Jannah yang bermakna taman disebut jannah, ya, dibangun di atas jim dan nun, tak marbutoh, itu hanya ekstra. Ya. Karena taman itu berisi banyak dedaunan dan pepohonan, sehingga apa yang ada di dalamnya itu menjadi tertutup. Kalau ada sebuah daerah atau lahan di mana di situ banyak tanamannya, banyak pohon-pohonnya, maka apa yang ada di dalamnya berupa tanah atau batu dan sebagainya bisa tertutup, tidak kelihatan. Ya, walaupun hanya sedikit atau pendek tanamannya seperti semak-semak, maka tanah di bawahnya tertutup. Itu mengapa disebut, mengapa taman dalam bahasa Arab disebut dibentuk dengan menggunakan kata, menggunakan huruf jim dan nun. Ya. Jannah yang bermakna surga, mengapa disebut jannah? Mengapa dibangun di atas huruf jim dan nun? Karena jannah itu adalah balasan bagi orang yang berbuat baik ketika di dunia. Dan ketika dia berbuat baik di dunia, maka ya, pahalanya masih tertutup oleh dia ketika di dunia. Pahalanya baru dibuka, baru diberikan kepada dia. Dia baru melihat pahalanya nanti ketika di akhirat di surga. Jadi ketika dia berbuat baik di dunia, pahalanya tertutup dari dia, belum diberitahu, belum diberikan. Ya, walaupun ada sebagian balasan yang dikedepankan. Ya, ada sebagian balasan atau pahala yang didahulukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan balasannya selama di dunia. Contohnya adalah ketika seseorang melakukan ibadah, kemudian dia selesai melakukan ibadah, kemudian dipuji oleh orang lain. Ya, maka pujian ini termasuk pahala yang didahulukan. Ya. Ala kulli hal, hukum asal dari pahala adalah diberikan di akhirat. Oleh karena itu kita tidak boleh bersedih hati ketika kita melakukan kebaikan tetapi kemudian tidak mendapatkan secara zahir, ya, tidak mendapatkan apa-apa ketika masih di dunia ini. Kemudian juga makna atau kata lain yang dibangun di atas huruf jim dan nun adalah al-jinnah, bermakna gila. Ya, mengapa kata gila di dalam bahasa Arab itu menggunakan kata jinnah yang terbangun di atas huruf jim dan nun, dan sekali lagi tak marbutoh itu ekstra, itu karena gila itu menutupi akal. Ya, gila menutupi akal. Kemudian juga al-junnah. Al-junnah itu bermakna perisai dan maknanya jelas, perisai itu menutupi badan. Oleh karena itu perisai dalam bahasa Arab dibangun di atas huruf jim dan nun. Maka ini menunjukkan indahnya bahasa Arab. Ini termasuk bahasan dari fiqhul lughah. Dan kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, maka ya taman itu dibangun di atas TMN, surga SRG, perisai lebih banyak lagi gitu ya, gila GL gitu ya. Maka sangat tidak beraturan. Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab semuanya sangat teratur, dan itulah mengapa bahasa Arab termasuk bahasa yang kosakatanya itu sangat sangat kaya, ya, jauh melebihi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Qaluhu wal ins summu bidzalik li'annahum la ya'ishuna biduni inas fahum ya'nasu ba'duhum bi ba'din wa yataharruk bi ba'd wa yataharruk ba'duhum ila ba'din. Dan yang dimaksud dengan kata al-ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins, ya, yang dimaksud dengan ins di sini adalah manusia. Dinamakan manusia, dinamakan ins, karena mereka tidak bisa hidup kecuali dengan inas, yaitu adanya hubungan sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Fahum ya'nasu ba'duhum bi ba'din, maka seseorang itu pasti dia membutuhkan muamalah dengan orang lain, membutuhkan ya hubungan dengan orang lain. Wa taharruk ba'dhum ila ba'din, dan sebagian dari manusia butuh untuk ya, setiap dari manusia butuh untuk bergerak menuju manusia yang lainnya ketika membutuhkan sesuatu. Tidak mungkin semuanya dipenuhi dengan secara sendiri. Qauluhu illa liya'budun fussira illa liyuwahhidun. Firman Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, itu ditafsirkan oleh para ulama illa liyuwahhidun, kecuali agar mereka itu bertauhid kepadaku. Ya, maknanya adalah mengapa ditafsirkan seperti ini? Kita telah membahas sebelumnya bahwa karena ini adalah aslul ibadah. Landasan dan pondasi dari ibadah itu adalah tauhid. Ya, posisi tauhid terhadap ibadah itu seperti posisi wudu terhadap salat, ya, posisi thaharah terhadap salat. Tauhid adalah syarat diterimanya ibadah. Jika seseorang beribadah akan tetapi ya, dia tidak bertauhid, dia hanya melakukan gerakan ibadah secara zahir, maka ibadahnya tersebut tidak diterima. Ya, kita lihat bagaimana sababun nuzul surat Al-Kafirun, ya, bahwa ketika orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bernegosiasi, tahun ini Anda beribadah kepada Tuhan kami, tahun depan kami beribadah kepada Tuhan Anda, maka walaupun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berfirman, wala antum a'biduna ma a'bud, tidaklah kalian itu beribadah kepada apa yang kuibadahi, apa yang kusembah. Maka ini menunjukkan bahwa hanya gerakan zahir tetapi tidak disertai tauhid, maka itu tidak disebut ibadah. Demikian pula ketika tauhidnya ya dinodai oleh kesyirikan, maka tauhidnya tersebut batal dan ibadahnya tersebut menjadi sia-sia. Wa fusira bi makna yatadhallaluna li bitta'ah fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur wa min ta'atihi ayyuhid subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada tafsiran lainnya dari illa liya'budun ini, ya, tafsir dari ya'budun di sini, tafsir lainnya adalah yatadhallaluna li bitta'ah fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur. Ya, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Yaitu dalam rangka yaitu dengan ya melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa min ta'atihi ayyuhid subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketaatan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, penafsiran yang kedua lebih umum dari penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama ditafsirkan untuk ya kecuali untuk beribadah kepadaku, maksudnya adalah kecuali untuk mentauhidkan, kecuali untuk bertauhid kepadaku, itu tafsiran pertama. Sedangkan tafsiran kedua adalah makna dari ibadah itu sendiri. Ala kulli hal, ini termasuk khilafut tanawwu. Dalam ilmu tafsir banyak ditemui perbedaan pendapat para mufassirin. Ya, ini maknanya ini, kila kaza. Maka itu yang dimaksud adalah walaupun berbeda-beda yang disebutkan pendapatnya, akan tetapi ini pada hakikatnya bukan perbedaan pendapat, itu hanya perbedaan cara memandang saja. Oleh karena itu disebut khilafut tanawwu'. Ya, khilaf yang bersifat itu hanya bersifat berasal dari perbedaan cara pandang dan perbedaan sudut pandang, bukan khilafut tadad, bukan perbedaan yang kontradiktif satu sama lain, seperti misalnya dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah fikih, maka apakah perbuatan ini haram atau halal? Ulama pertama berkata haram, ulama kedua berkata mubah, ulama kedua berkata sunnah. Itu semua berbeda-beda ya hukum-hukumnya. Maka itu kontradiktif satu sama lain. Tidak boleh bagi kita, ya pendapat pertama benar, pendapat kedua juga benar. Ya. Yang satu bilang haram, yang satu bilang mubah. Ya, tidak mungkin. Antum harus pilih salah satu. Ya. Maka akan tetapi dalam ilmu tafsir, maka banyak kita jumpai khilaf seperti ini, khilafut tanawwu'. Fahadihi hiyal hikmah min khalqil jinni wal ins, maka inilah hikmah dari diciptakannya jin dan manusia. Walihadza atallahu al-bashar unqulan wa arsala ilaihim rusulan wa anzala alaihim kutuban. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia itu akal. Jadi di antara hikmah dari akal, hikmah dari kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita lihat yang tidak diberi akal tidak wajib untuk beribadah. Seperti misalnya ya binatang. Seperti misalnya orang tidur, orang gila misalnya ya. Maka mereka tidak diwajibkan rufi al-qalam, ya, diangkat pena dari mereka. Oleh karena itu kita wajib untuk menggunakan akal kita ya untuk beribadah kepada Allah atau mempermudah peribadatan kepada Allah. Jangan gunakan akal kita untuk malah menyusahkan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ya, ini adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hambanya untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah telah mewajibkan sesuatu, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia mencari tahu sendiri bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala pasti telah menjelaskannya melalui lisan para rasul dan melalui kitab-kitab suci, ya. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mencari-cari sendiri cara beribadah kepada Allah. Semuanya harus ya berasal dari apa yang disampaikan oleh para rasul dan kitab-kitab suci tersebut. Walau kana al-gharad min khalqihim kal gharad min khalqil bahaim la da'atil hikmah min irsalir rusul wa inzalil kutub. Kalau seandainya tujuan dari penciptaan jin dan manusia itu seperti halnya penciptaan binatang, kalau seandainya tidak ada bedanya, kalau seandainya ada manusia yang berkata bahwa kita tidak wajib untuk beribadah kepada Allah, maka itu berarti dia diciptakan, ya statusnya sama seperti binatang diciptakan, enggak ada bedanya. Maka kalau dia berargumen seperti itu, maka tidak ada hikmah dari diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Maka kita lihat bagaimana satu perkataan yang merupakan perkataan zalim atau perkataan yang batil, ya satu perkataan batil akan berkonsekuensi perkataan batil lainnya. Ketika kita berkata bahwa kita tidak wajib untuk beribadah kepada Allah, maka ini perkataan batil. Dan ini kemudian berkonsekuensi perkataan batil berikutnya, yaitu kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melakukan sesuatu yang itu tidak ada hikmahnya, sia-sia. Ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Kalau misalnya kita tidak diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci? Li'annahu fi nihayah yakunu kasyajaratin nabatat wa namat wa tahattamat. Karena pada akhirnya nanti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul tersebut itu nanti pada hakikatnya akan seperti pohon yang tumbuh kemudian matang kemudian tahattamat, kemudian ya kering dan mati, ya tidak ada yakni gunanya, akan sia-sia. Walihadza qala ta'ala innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ah. Sesungguhnya yang telah mewajibkanmu untuk mengikuti Al-Qur'an, ya dia akan mengembalikanmu kepadanya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa semuanya akan ada pertanggungjawaban, semuanya ada kewajiban yang harus kita penuhi. Falabudda ayyaruddaka ila ma'adin tujaza ala amalik in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Maka tidak boleh tidak pasti akan terjadi, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita ya, ke sisinya, kemudian kita amalan kita akan diberikan balasannya. Jika baik maka dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk maka akan dibalas dengan keburukan. Walaisatil hikmah min khalqihim naf'ullah, ya. Dan bukanlah hikmah dari diciptakannya jin dan manusia itu adalah untuk memberikan manfaat kepada Allah. Walihada qala ta'ala ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menginginkan dari mereka itu rizki, dan tidaklah aku menginginkan dari mereka supaya mereka itu memberi makan kepadaku. Ya, bukan tujuan dari diciptakannya jin dan manusia adalah untuk memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma qauluhu ta'ala man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lah. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, siapakah man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana? Siapakah yang hendak meminjamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakannya. Ya, yang dimaksud pinjaman di sini adalah kebaikan. Maksudnya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata qard, pinjaman? Ya, maka ini fahadza laisa iqradan lillahi subhanahu. Ya, bukan kita memberikan atau mengutangi Allah. Ya. Kita memberikan amalan kebaikan, ya, itu bukan karena Allah butuh, ya, kita yang punya kemudian Allah butuh kemudian kita mengutangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bal huwa ghaniyun anhu, akan tetapi Allah tidak butuh amalan-amalan kita. Lakinnahu subhanahu syabbaha mu'amalata 'abdihi lahu bil qard. Akan tetapi Allah hanya sekedar, ya, menyerupakan perbuatan kita beribadah kepada Allah itu dengan perbuatan memberikan utang. Li'annahu la budda min wafa'i. Karena, ya, tidak mungkin pasti, ya, pasti akan ada balasannya. Itu maksudnya. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan, ya, ketika seseorang itu berbuat kebaikan, berbuat ibadah, beribadah kepada Allah, itu disamakan atau disebut dengan meminjamkan pinjaman, itu karena pasti ada balasannya. Sebagaimana pinjaman, sebagaimana utang, itu pasti ada balasannya, maka sebagaimana pula ketika orang beribadah kepada Allah, pasti Allah membalas. Faka'annahu iltizamun minallahi subhanahu ayyuwafiyal amil ajra amalihi kama yuwafil muqtarid man aqradahu. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lah, itu seolah-olah, ya, iltizamun minallah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk membalas orang yang berbuat kebaikan, orang yang beribadah tersebut, ya, membalas dengan cara memberikan pahala atas amalannya tersebut, sebagaimana orang yang ngutang itu pasti membalas orang yang ngutangin dia. Ya, jadi sisi kesamaannya di situ, bukan dilihat dari sisi bahwa, ya, yang ngutang itu membutuhkan, butuh terhadap orang yang ngutangin, bukan dari situ sisi penyamaannya, akan tetapi dari sisi bahwa itu pasti akan dibalas, ya. Oleh karena itu ini berkaitan dengan tema pekan lalu, bahwa yang namanya utang pasti kita ekspektasinya adalah pasti dikembalikan dengan jenis dan nominal yang sama. Bukan kita ngasih uang 100 ribu kemudian ngutangin ke orang, kemudian kita ekspektasinya adalah dia minggu depan akan balikin kita dengan kitab, gitu ya. Ini berarti nitip pilihin kitab. Al-ayatul tsaniyah, qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wastanibut taghut. Tidaklah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, ya, kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul dengan membawa pesan, oh, ibudullah, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Ya, qauluhu walaqad allam muwaddi'ah liqasam muqaddar. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah maksudnya adalah lam di kata walaqad itu adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang ada setelahnya itu jawaban dari, ya, sumpah, ya, qasam muqaddar yang diasumsikan, yang tidak ada di situ akan tetapi sebenarnya ada sumpah di situ. Ala kulli hal, ini sangat teknis, ya, bagi, ya, orang yang sudah paham nahwu, dan ini pun sebenarnya di antara nahwu tingkat tinggi, ya. Jadi tidak kita bahas di sini. Wa qad lit tahqiq, qad itu bermakna untuk, ya, menyebutkan bahwa ini telah terjadi, ya, dan ini dipastikan telah terjadi. Wa alaihi fal jumlah muakkadah, Fal jumlah muakkadah bil qasam al muqaddar wal lam waqad, ya. Jadi kalimat ini, ayat ini itu ditekankan berkali-kali dengan menggunakan tiga penekanan, sumpah yang tidak disebutkan di sini tetapi ada secara takdir, secara asumsi. Kemudian ada kata lam, kemudian ada qad, itu menunjukkan bahwa pesan dari ayat ini itu ditekankan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga kali di sini. Qaluhu ba'atsna ay akhrajna wa arsalna fi kulli ummah. Yang dimaksud dengan kami mengutus, ba'atsna, maksudnya adalah akhrajna, yaitu arsalna, ya, mengirim, mengutus, fi kulli ummah, dalam setiap umat. Jadi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada salah seorang dari umat tersebut. Wal ummah huna at-ta'ifah minan nas. Yang dimaksud dengan ummah di sini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Yang dimaksud dengan ummah di sini adalah sekelompok manusia. Wa tutlaqul ummah fil Qur'an ala arba'ati ma'ani. Ya. Kata ummah dalam Al-Qur'an itu memiliki empat makna. Kalau kita membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, kemudian mencari kata ummah, maka akan ditemukan, ya, bahwa kata ummah yang disebutkan di Al-Qur'an itu memiliki empat makna. Berkisar di antara empat makna ini, tidak ada makna yang lain. Yang pertama adalah at-ta'ifah kama fi hadzal ayat. Yang pertama adalah sekelompok manusia sebagaimana di ayat ini. Yang kedua adalah al-imam. Maknanya adalah imam, pemimpin. Wa minhu qauluhu ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, pemimpin yang diteladani, ya, pemimpin yang qanitan lillah, yang tunduk kepada Allah. Jadi Ibrahim saat itu adalah satu-satunya orang yang bertauhid di seluruh dunia, ya, di zaman itu. Sebelum tentunya Ibrahim alaihissalam melakukan dakwah, akan tetapi pada saat itu yang bertauhid hanyalah Ibrahim. Oleh karena itu beliau adalah pemimpin yang diteladani, orang yang diteladani. Kemudian makna ketiga adalah al-millah, agama. Wa minhu qawluhu ta'ala inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas sebuah agama, di atas sebuah keyakinan atau ajaran tertentu. Ya. Maka ummah juga bisa bermakna millah, yaitu agama. Kemudian makna yang keempat adalah az-zaman, yaitu waktu. Wa minhu qawluhu ta'ala waddakkaru ba'da ummatin. Ya. Waddakkaru ba'da ummatin ini adalah tentang orang yang selamat, ya, di penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian diangkat menjadi salah satu, ya, bawahannya dari raja tersebut. Waddakkaru ba'da ummatin, dia baru ingat pesan Nabi Yusuf alaihissalam, ba'da ummah, setelah beberapa saat. Ya. Jadi ummah di sini bermakna waktu atau saat, bukan bermakna sekelompok manusia. Fa kullu ummatin ba'atsa fiha rasulun, bu'itsa fiha rasulun min ahdi nuhin ila ahdi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap umat, setiap kelompok manusia itu pasti telah dikirimkan kepada mereka seorang rasul dari sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada setiap umat yang terluput dari, ya, rasul atau ajaran rasul. Jikapun misalnya ada, maka mereka diberikan uzur, tetapi mereka tetap dianggap, ya, umat dari rasul di zaman tersebut. Wal hikmah min irsalir rusul, dan hikmah dari diutusnya para rasul, yang pertama adalah iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Para rasul diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan ajaran atau apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka ketika para rasul tersebut telah menjelaskan, maka tegaklah hujjah. Ya. Tidak ada alasan bagi manusia kemudian untuk berkata bahwa saya tidak tahu apa yang Allah inginkan dari saya. Qala ta'ala rusula mubasyirina wa mundzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya. Yaitu para rasul yang diutus dengan membawa kabar gembira dan membawa peringatan agar tidak ada bagi manusia itu hujjah terhadap Allah setelah para rasul tersebut. Jadi manusia tidak akan memiliki hujjah nanti di padang mahsyar, para manusia tidak akan memiliki hujjah, ya kami tidak mengetahui syariat Allah, syariat Engkau ya Allah. Ya, padahal sudah dikirimkan rasul-rasul sebelumnya. Tentunya ya ini adalah kalimat yang umum, jika ada yang tidak mendapatkan ilmu, baik itu sekelompok manusia atau satu orang saja, maka insyaallah dia memiliki atau akan mendapatkan al-udzur bil jahl, udzur karena kejahilan. Ya. Kemudian hikmah kedua dari diutusnya para rasul adalah ar-rahmah, yaitu untuk menebarkan rahmat kepada manusia. Liqaulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku ya utus engkau wahai Muhammad kecuali ya untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan yang dimaksud dengan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah di sini untuk seluruh alam adalah karena ajaran beliau itu adalah ya kebaikan dan merupakan rahmat untuk seluruh alam. Ajaran yang beliau bawa itu adalah rahmah seluruhnya. Ketika kita mendapati di dalamnya ada misalnya hukuman dan sebagainya, maka hikmah di baliknya itu justru merupakan rahmah. Kita lihat misalnya hukuman bagi pembunuh di syariat Islam itu ulil amri bertanya kepada keluarga korban, apakah mau memaafkan atau tidak? Kalau tidak maka kami kisos. Kalau mau memaafkan satu saja dari keluarga korban, ya ahli warisnya yang memaafkan, padahal yang lain tidak memaafkan, satu saja ada yang memaafkan, maka pelaku tersebut dimaafkan. Ya. Jadi hukuman ini terkesan sangat keras, gitu ya. Akan tetapi, ya di baliknya ada hikmah yang sangat besar, yaitu apa? Orang tidak akan sembarangan membunuh. Kalau ada orang mau membunuh, dia akan pasti mikir-mikir. Kita lihat ketika syariat kisos itu dijalankan, kita lihat sejarah, ya zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, kemudian dinasti Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Ya, ketika syariat kisos ditetapkan, maka sangat sedikit angka pembunuhan terjadi, ya sangat sedikit. Ada, tetapi itu sangat sedikit jika dibandingkan kisos tidak diterapkan. Oleh karena itu, kisos pada hakikatnya adalah rahmat. Ya. Maka kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Baik untuk manusia, baik untuk kaum muslimin sendiri, baik kepada orang kafir, baik kepada binatang. Semua yang ada di syariat Islam itu adalah rahmah. Maka kita lihat misalnya ketika kita menyembelih binatang, fa'ahsinun kitlah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kita harus memperbagus ya cara menyembelih kita. Kita tidak boleh menzalimi binatang tersebut. Demikian pula misalnya ya, bagaimana syariat Islam memiliki maqasid, maqasidus syariah, ya. Seluruh hukum-hukum fikih, seluruh hukum-hukum Islam itu semuanya dalam rangka untuk menjaga lima hal. Yang pertama apa? Hifdzuddin. Kemudian hif bukan mal dulu. Hifdzuddin itu nafs. Kemudian hifdzul mal, hifdzul nasl, hifdzul akal. Nah, jadi lima hal yang dijaga oleh syariat, yang pertama adalah syariat itu sendiri, agama itu sendiri dijaga. Kemudian jiwa manusia itu dijaga. Kemudian harta dijaga. Nasab dijaga. Kemudian akal dijaga. Oleh karena itu tidak kita dapatkan setiap hukum fikih ya, yang kecuali pasti menjaga kelima hal ini. Bahkan dalam masalah yang tampak sepertinya tidak ada hubungannya dengan kelima hal ini, atau masalah yang misalnya masalah fikih yang termasuk ya furu', yang paling furu', misalnya tata cara wudu, misalnya apa kira-kira hubungannya dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga dan sebagainya. Para ulama menjelaskan, kita lihat bagaimana syariat melarang kita untuk boros menggunakan air, ya boros menggunakan air ketika wudu. Bahkan kita tidak boleh boros menggunakan air, disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh boros menggunakan air ketika wudu walaupun kita wudu di sungai yang mengalir. Ya, ini menunjukkan bahwa syariat sangat menjaga ya, kelima hal tersebut, bahkan dalam masalah yang paling furu. Kemudian yang ketiga, hikmah yang terakhir adalah bayanut tariq al-musil ilallahi ta'ala, menjelaskan jalan yang bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-insan la ya'rifu ma yajibu lillahi ala wajhi tafsil illa an tariqir rusul. Karena manusia itu tidak mengetahui apa yang wajib dia lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan ya, dengan detail. Kita tidak tahu kewajiban kita ya, untuk Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara detail, kecuali melalui para rasul, kecuali melalui penjelasan para rasul. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, harus beribadah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para rasul. Hukum asal ibadah adalah haram, kecuali yang ada dalilnya, bersifat ya, tauqifiyah, bersifat menunggu dalil. Akan tetapi dalam masalah dunia, maka hukum asalnya adalah mubah. Dalam asal dunia, hukum asalnya adalah mubah, kecuali yang diharamkan oleh dalil. Dan dalam masalah ibadah adalah hukum asalnya adalah haram, kecuali yang disebutkan dalam dalil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Anda lupa mau menyebutkan ayat yang mana gitu ya. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum minal fil ardi, huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a. Ya, ini yang ingin Anda sebutkan. Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan bagi manusia, bagi kalian di bumi itu ya, semuanya, semua yang ada di bumi itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kalian. Oleh karena itu, dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwa hukum asal dari segala sesuatu selama itu duniawi adalah mubah, tetapi hukum asal ibadah adalah haram, kecuali yang disebutkan oleh dalil. Maka demikian yang bisa kami sampaikan, semoga kita bisa mendapatkan faedah dari kajian kita malam ini, dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Anda berhalangan untuk melanjutkan sampai jam 8, maka insyaallah hanya sampai ini ya, kita akan lanjutkan dengan sholat isya, kemudian langsung pulang. Afwan, tidak ada sesi tanya jawab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.